إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله الله سبحانه وتعالى memberikan kepada kita kesempatan untuk kita sampai kepada hari terakhir dari hari-hari yang didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin al-amal as-salih ahabbu ilayhi Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi ayyam, yani al-asr min al-hijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amalan saleh, amal baik seseorang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, terkhusus hari ini Yaumun Nahr, Yaumul Hajj Al-Akbar, Hari Idul Adha. Ayuh hadirin rahimani rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menerangkan, menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim kisah-kisah para nabi yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf. Di antara hikmah Al-Qasas, kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim adalah laqad kana sungguh telah ada iqafasihim ibratun lidulil albab, sungguh kisah-kisah mereka para nabi, orang saleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang memiliki al-albab, memiliki kalbu. Pelajaran hikmah yang kita ambil. Ayuh hadirul rahimani wa rahimakumullah. Di antara sekian kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, kisah yang mulia, kisah imam dalam tauhid Nabi Ibrahim AS bersama putranya Ismail AS, kisah penuh hikmah, penuh faedah, Allah sebutkan di dalam surat As-Saffat. Qala Allah Ta'ala wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi hadli min as-salihin فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Seberapa berbagai macam ujian Yang perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS karena sebab dakwah tauhid. Berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dibakar. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim AS. Maka Allah berfirman, Nabi Ibrahim berkata, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sungguh aku akan pergi hijrah menuju Rabbku, yakni ke tempat yang aku bisa senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayahdini, dan dia Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Di sini Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekalian hadir Jumat, hadir yang hadir dalam saat ini, rahimana subhanallah jami'a. Ada satu faedah bahwasanya ketika seorang ada di tempat yang dia khawatir keselamatan dirinya karena sebab agama Allah Subhanahu wa taala, mengkhawatirkan agamanya, agama keluarganya, akidahnya, maka dia diharuskan untuk berhijrah ke tempat lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanfatul hijrah hadatan qadi an taubah. Tidaklah terputus syarat hijrah sampai terputusnya, berhentinya kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanqati at-taubah, dan tidak akan terputus, tidak terhenti kesempatan bertobat, hatta taghrib asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari baratnya. Dalam rangka menyelamatkan agama seseorang, mereka-mereka yang tinggal di negeri kafir disyaratkan untuk berpindah ke negeri muslim. Ketika mereka terancam, berpindah ke negeri yang aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu perkara yang diingkari dalam Islam, para ulama kita senantiasa mengingatkannya, menyebutkannya, adalah sebagian saudara kita kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar prinsip ini. Mereka lebih senang tinggal di negeri kafir dan keadaan mereka terancam agamanya, akidahnya. Mereka berpergian bersenang-senang tamasya ke negeri kafir dan keadaan tidak aman akan agama dan akidah mereka. Nabi Ibrahim AS mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya justru seorang mencari tempat yang baik agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim AS berkata, Rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bighulamin halim. Wahai Rabbku, berilah kepadaku seorang anak yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kabar gembira kepada beliau akan lahirnya Nabi Ismail AS al-Halim, seorang yang sabar, seorang yang santun, yang taat kepada bapaknya, yang berbakti kepada orang tuanya. Di antara nikmat seorang bapa, seorang ibu adalah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada keduanya, waladun salih, yang berguna baginya ketika hidupnya dan ketika setelah meninggalnya. Alangkah nikmatnya ketika seorang di masa tuanya, di akhir hayatnya, ketika sakitnya, mendapatkan anak yang saleh, berbakti kepadanya, mengurusi ketika sakitnya, dan menakinya ketika dia menjelang maut, menyatakan ya abadi, wahai bapa, katakan la ilaha illallah. Dan si bapa, si ibu meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah dalam hayatnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Hadirin sekalian, betapa banyak anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin yang kebingungan ketika mendapatkan orang tuanya sakit, kebingungan ketika mendapatkan orang tuanya menjelang sakaratul maut. Nikmat dan juga berguna baginya ketika seorang meninggal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza mata al-insan, ketika seorang meninggal, in qata 'amalu, terputus amalannya. Illa min salas, kecuali tiga. Ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Salahatun jariyah, wa waladun salihun yad'ulah, dan anak yang salih yang senantiasa mendoakan bapak ibu yang ketika belum meninggal. Allahumma rizukna waladun salih, ya Allah berikan kepada kami rezeki anak yang salih. Maka di sini pentingnya bagaimana kita melakukan terbiah. Terbiah Islamiyah, sahihah, terbiah yang baik untuk anak kita menjadi anak yang saleh. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim lama tidak punya anak. Dan Allah memberikan karunia kepada beliau Nabi Ismail al-Halim. Allah memuji kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji yang dicintai apakah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubbullah, atau kecintaan kepada dunia, kepada anak. Falamma balagha ma'a sa'ya, ketika sudah mencapai usia bisa berjalan bersamanya, sudah diharapkan anak tersebut oleh bapaknya. Ternyata Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, sungguh aku melihat dalam mimpiku, an yazbahu, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba engkau pikirkan apa menurut pendapatmu, apa yang harus lakukan. Menyampaikan mimpi, dan mimpi anbiya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang saleh, anak yang saleh adalah anak yang senantiasa membantu bapaknya, ibunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah dalam mimpi tersebut, dan mimpi para nabi adalah wahyu, maka anak yang saleh, anak berbakti kepada bapak, beliau menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah, engkau akan mendapati aku insyaallah minas sabiri, termasuk anak yang bersabar menjalankan perintah Allah, berbakti kepada orang tuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kita senantiasa mengutamakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan-kecintaan yang lainnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seorang bisa mendapatkan nikmatnya iman, rezeknya iman, manakala dia menjadikan kecintaan Allah nomor satu dibandingkan yang lainnya. Salatun man kunna fi wajada bihinna halawata iman. Tiga perkara kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman ketika taat melakukan ketaatan kepada Allah. Yang pertama adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Wujudnya ketika ada perintah Allah, ada perintah rasul, dahulukan daripada perkara-perkara yang lain. Namun hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, disayangkan seringkali banyak di antara kita yang sulit untuk ini. Jangankan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintah menyembelih putranya. Iya, kadang kita diperintah oleh yang Maha Kuasa yang jauh lebih rendah dibandingkan ini, jauh lebih berat Nabi Ibrahim dibandingkan kita. Ia diperintah untuk menyembeli seekor kambing, menyembeli seekor sapi, dan bisa patungan 7 orang. Ia berat. Bahkan lebih dari kekhawatiran Allah rahimahumullah, bapak sekalian, hadirin sekalian, betapa banyak ketika datang azan salat, perintah untuk salat berjamaah, ya, banyak orang yang berat meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka, perdagangan-perdagangan mereka, ya, untuk berangkat ke masjid berjamaah. Padahal itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya Kita lakukan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, mengutamakan perintah Allah, mengutamakan syarat Allah, kecintaan kepada Allah daripada yang lainnya. Di akhir cerita dalam kisah ini, Allah terangkan bagaimana akhir yang baik ketika seorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jamin wa nadaina ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka dhalika najzil muhsinin inna hadha lahu al bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'adzim. Ketika keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa tallahu lil jabin, beliau sudah mengungkapkan Nabi Ismail tentang sembelihnya, maka kami pun memanggil wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah jujur menepati mimpi yang kau dapat dalam mimpimu, perintah dalam mimpimu, dan perintah dalam mimpi adalah wahyu bagi para nabi. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang baik. Inna hadza lahu al-bala'ul mubin, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bi dhibhin 'adzim, dan kami ganti dengan kambing yang besar. Bukan lebih baik dan sembelih, tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing yang besar. Yang dari sini kata para ulama kita menunjukkan di antara syariat udhiyah, kurban adalah disyaratkan saya berkurban dengan hewan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami biarkan, kami jadikan cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi pujian-pujian senantiasa disebut oleh orang belakangan memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada syariat udhiyah, syariat kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan ini sampai dalam satu hadis beliau menyatakan, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yakrabanna musallana, barang siapa yang memiliki kelapangan harta dan tidak berkurban, maka janganlah dia mendekat tempat-tempat salat kami. Para ulama kita semakin sebagian mereka menegaskan kuatnya perintah untuk berkurban sehingga mereka menyatakan hukumnya wajib. Sebagian lagi di antara ulama menyatakan hukumnya sunnah muakkadah, sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyatakan, maka seorang beri kemampuan hendaknya itu berhati-hati, karena kuatnya pendapat para ulama yang menyatakan wajibnya kurban, hendaknya jangan meninggalkan berkurban jika memiliki kemampuan kelapangan harta. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang terakhir, ibadah kurban adalah termasuk ibadah yang agung, ibadah yang agung, dan semua ibadah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, al-ikhlas Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin attaqwa minkum, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan dari kalian. Ikhlas berkurban hanya semata-mata menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan syarat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ingin dipuji-puji orang, ingin dilihat orang. Dan yang kedua, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan waktunya, waktu kurban ada setelah salat Id sampai menjelang terbenam matahari, hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Maka bapak segala rahimah wa rahimakumullah yang mungkin hari ini belum berjalan kurban, berilah kesempatan 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah sampai sebelum terbenam matahari, masih ada kesempatan berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal udhiyatana, ya Allah Subhanahu wa taala, terimalah salat yang kami terimalah kurban-kurban yang kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.